Capra. Cinta dan dilema, sini dong. Remang-remang cahaya di selaranting cemara, gambaran hatiku yang lara, cinta dalam dilema. Kau yang kupuja, puja, teganya mendua cinta di depan mata kau sengaja torehkan luka di jiwa. Terima kasih sayang-sayangku, semoga rezekinya semakin banyak. Kita kasih yang kawan-kawan bu. Remang.